Risau hatiku berkejaran antara bayangan. Menghilang dalam hayal asmara berkisah dua. Bertahun ku nanti terbalas tidak, atau kasih kau terkena malu. Bukankah kita hanya hayalan dunia boneka? Rangkai kata tak akan lari gunung dikejar. Lari gunung dikejar.